Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang Khazanah Islam, yang mana kita mengkaji tentang atau mengenal tentang manhaj salaf. Dan kajian ini merupakan kajian perdana yang kita simak bersama setelah kita libur lebaran kemarin. Kita akan mengkaji di halaman 30 dari kitab atau buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mulia dengan manhaj salaf. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini, yaitu tentang periode pembukuan madhab salaf. Ya, di mana kita akan mengkaji tentang bagaimana metode para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam membukukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, gencarnya pembukuan akidah salafus saleh atau akidah ahlu sunnah wal jamaah itu bermula ketika munculnya fitnah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Akidah ini atau kepercayaan ini diusung oleh sebuah firqah sesat yang bernama Mu'tazilah. Dan firqah Mu'tazilah ini pernah mencapai puncak kejayaan di masa Khalifah Abbasiyah, kalau nggak salah ya, di masa Khalifah Al-Ma'mun. Sempat mencapai masa kejayaan, mereka memiliki kekuatan, mereka didukung oleh kerajaan. Maka kemudian mengingat kebangkitan Mu'tazilah inilah kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka berjuang keras untuk tetap melestarikan akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan menuliskan akidah tersebut dalam buku-buku dengan cara dengan bab-bab yang terstruktur. Dan ini para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dari sejarah tersebut kita bisa memetik pelajaran bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada yang sesat, ada yang saleh. Ada yang fajir, ada yang saleh, ada yang gemar bermaksiat, ada yang gemar berbuat kebaikan. Ada yang membela kebenaran dan ada yang membela kesesatan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini ada kegelapan, ada cahaya. Ada iblis, ada malaikat, ada nabi, ada rasul. Sekilas seperti tidak ada hikmah atau manfaat dari penciptaan ini. Kenapa harus ada dosa? Mengapa harus ada iblis dan setan? Mengapa semua orang manusia itu kenapa tidak beriman saja semuanya? Allah ciptakan semuanya beriman. Kenapa harus ada orang yang sesat? Kenapa harus ada orang yang kafir kepada Allah? Padahal Allah mampu untuk menciptakan, untuk menjadikan semua manusia itu beriman. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, tentu saja Allah yang memiliki sifat hakim. Dalam hal ini, ya, dalam segala perbuatan Allah, ketetapan Allah itu mengandung hikmah, manfaat yang sangat besar, yang terkadang akal kita saja yang kurang menjangkau atau barangkali belum bisa menjangkau hikmah tersebut. Namun bukan berarti tidak ada hikmahnya. Di antara hikmah diciptakannya ada kegelapan, ada cahaya, ada kesesatan, ada kebenaran, ada iblis, ya, dan ada malaikat. Ya. Ini tujuannya adalah untuk semakin memperindah kebenaran tersebut. Ya. Semakin menampakkan keindahan kebenaran tersebut, seorang tidak akan mengetahui betapa indahnya kebenaran kecuali setelah dia melihat di sana ada kesesatan. Ya. Kemudian juga untuk semakin menguatkan kebenaran. Ya. Allah ciptakan ada firqah-firqah sesat di samping ahlu sunnah wal jamaah. Itu untuk semakin menampakkan kekuatan kebenaran tersebut. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Sebuah jalan, sebuah manhaj yang tidak akan pernah kalah secara argumen maupun apapun, pasti akan Allah tolong kebenaran ini. Karena Nabi yang telah menjanjikan, la tazalu fi ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada di antara umatku yang selalu membawa kebenaran, tidak akan bermanfaat orang-orang yang membahayakan mereka, dan mereka akan senantiasa eksis sampai hari kiamat. Jadi tujuannya untuk menampakkan kekuatan kebenaran ini. Ya. Kemudian juga Allah ciptakan kesesatan, Allah ciptakan iblis, ya, dan segala kegelapan yang lainnya, supaya muncul perjuangan. Ya, kalau tidak ada musuh, bagaimana manusia akan berjuang? Dia akan berada dalam zona nyaman, ya, akan termanjakan terus, sehingga kehidupannya kurang seni. Ya. Jadi menggapai surga itu penuh dengan seni. Seninya apa? Seninya kesabaran. Seninya adalah bersabar untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Bersabar untuk melawan bisikan-bisikan setan dari golongan jin dan manusia. Ya, bersabar untuk komitmen setia dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Inilah seninya menggapai surga. Bersabar, prihatin, berjuang. Oleh karena itu, kesabaran yang dialami oleh para penduduk surga ketika mereka masih di dunia itu akan menjadi kenangan indah ketika mereka di surga nanti. Dan Allah memberikan surga kepada para penduduk surga itu setelah mereka bersabar, berjuang, prihatin. Ya. Allah mengatakan wajazainahum bima sabaru, ya, jannatan wa harira. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kami beri ganjaran mereka, para penduduk surga, dengan surga itu atas kesabaran yang mereka lakukan berupa ganjaran, ya, kenikmatan surga berupa pakaian-pakaian indah yang terbuat dari sutra dan kebun-kebun yang indah dan rindang. Ya. Jadi setelah mereka bersabar. Nah, ini diantara hikmah mengapa Allah memunculkan kesesatan. Sehingga ketika tampak kesesatan tersebut, kaum Mu'tazilah ketika itu menguat, ya, menggencarkan pemikirannya dengan apa? Menyebarkan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tapi Al-Qur'an itu makhluk. Ini keyakinan sangat berbahaya. Karena dari keyakinan inilah kemudian akan muncul apa? Akan menghilangkan wibawa Al-Qur'an. Jadi keyakinan inilah kemudian akan menghilangkan wibawa Al-Quran. Orang akan meremehkan Al-Quran. Al-Quran makhluk, seperti saya juga makhluk. Kalau Al-Quran makhluk berarti, ya, Al-Quran itu tidak lebih seperti orang berpendapat. Orang berpendapat, ya, boleh diterima, boleh tidak. Nah, ini awal munculnya dari keyakinan ini, keyakinan Mu'tazilah. Maka ini keyakinan sangat berbahaya. Sementara Al-Quran, sementara Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan itu yang alhamdulillah diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Setiap kali mereka menyampaikan ayat, mereka mengatakan Allah berfirman, ya, Allah mengatakan. Karena memang benar bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, ketika gencarnya keyakinan Mu'tazilah, lalu kemudian para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka berjuang, berpikir keras untuk membukukan akidah salaf ini. Dan ada dua metode yang digunakan oleh para ulama dalam membukukan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah metode bantahan, yaitu metode bantahan ini dengan memaparkan argumen-argumen musuh, ya. Lalu kemudian para ulama menjelaskan bantahannya dengan bertopang pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, demikian juga perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya, ini metode pertama, metode bantahan. Ya, metode bantahan. Yaitu para ulama menuliskan, menukilkan argumen-argumen, pemikiran-pemikiran sesat, para firqah-firqah sesat, kelompok sesat, beserta argumen yang mereka jadikan alasan. Lalu kemudian mereka, para ulama, bantah ya, argumen-argumen tersebut dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Di antara kitab akidah Salafus Saleh yang menganut metode ini, yaitu metode bantahan, ada banyak ya. Di antaranya yang pertama, Kitabul Iman, yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Demikian juga Ar-Rad ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan untuk pemikiran orang-orang zindik dan kelompok sesat yang bernama Jahmiyah. Ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Yang ketiga, Ar-Rad ala Al-Jahmiyah, bantahan untuk kelompok Jahmiyah. Ini kelompok yang menolak sifat-sifat Allah yang dicetuskan oleh Jahm bin Sofwan. Ini ditulis oleh Abu Abdullah, ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Ju'fi rahimahullah. Yang keempat, seperti Ar-Rad 'alal Jahmiyah, sama judulnya, bantahan untuk kelompok Jahmiyah, ditulis oleh Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, diwafat pada tahun 256 Hijriah. Contoh yang lain, al-ikhtilaf fi lafzi war-raddi 'alal Jahmiyah wal Musyabbihah. Ya. Ini juga berisi bantahan untuk kelompok Jahmiyah. Demikian juga kelompok Musyabbihah. Musyabbihah ini yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Ketika mengatakan Allah Maha Mendengar, maka dia katakan pendengaran Allah seperti pendengaran manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka yakini. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan semua nama dan sifat Allah, ya, tanpa menyerupakan Allah dengan, tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifatnya makhluk. Ya. Demikian juga mereka tidak mentaatil, ya, tidak menolak sifat, tidak menyamakan sifat Allah, dan juga tidak mentakwil sifat dengan takwil-takwil yang salah. Ya. Mereka tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka yakini seperti makna zahirnya dari sifat-sifat tersebut. Sehingga ya, kita tidak boleh salah faham dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita salah faham. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan, meyakini semua nama dan sifat Allah. Oh, berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti mereka musyabbihah. Atau mereka mujassimah. Ya, tidak. Karena meyakini atau menetapkan nama dan sifat Allah bukan berarti tidak harus bermakna menyamakan. Nah, ini jangan difahami. Karena ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini nama dan sifat Allah itu, ya, hakikatnya seperti keagungan Allah itu sendiri. Hakikat nama dan sifat Allah ya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan level keagungan Tuhan semesta alam, tidak sama dengan makhluk. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain, kitab yang ditulis dengan metode bantahan, Ar-Raddu ala Bishir Al-Marisi. Ya, bantahan untuk Bishir Al-Marisi, ini tokoh Jahmiyah. Ya, tokoh Jahmiyah. Yang dulunya beliau termasuk fuqaha, ahli fikih. Ya, beliau termasuk senior dalam hal ilmu fikih. Namun setelah beliau belajar ilmu kalam, maka beliau terkena pemikirannya kemudian mulai rancu setelah belajar ilmu kalam. Lalu kemudian beliau menjadi pendakwah akidah ya Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah. Nah, ini Bishir Al-Marisi. Ini Ar-Rad 'alal Bishr al-Marisi. Buku yang berjudul Bantahan untuk Bishr al-Marisi ini ditulis oleh Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 280 Hijriah. Yang ke-8, Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan untuk Jahmiyah ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Abi Hatim. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulis dalam masalah akidah yang menggunakan metode bantahan. Metode yang kedua yang digunakan oleh para ulama akidah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah metode pemaparan. Maksudnya mereka memaparkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memaparkan akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para salafus saleh, tanpa menyebutkan argumen-argumen lawan. Tapi jadi hanya sekedar memaparkan akidah ini saja. Nah, buku tersebut hanya berisi penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada di situ bantah membantah. Para ulama yang menuliskan buku akidah yang menggunakan metode ini banyak ya, ada banyak yang tertulis dalam akidah yang menganut metode ini, di antaranya As-Sunnah, kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian juga As-Sunnah juga namanya ditulis oleh Imam Abu Bakar bin Al-Athram. Berikutnya As-Sunnah lagi yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian As-Sunnah juga ditulis oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian As-Sunnah yang kelima ya, kitab As-Sunnah ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khalal rahimahullah. Yang keenam At-Tauhid, karya Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Yang ketujuh Asy-Syari'ah, karya Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, kitab Asy-Syari'ah. Kitab ini pernah dibahas oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar di Masjid Nabawi. Kalau enggak salah sampai saat ini belum selesai, masih membahas kitab ini, kajian beliau di Masjid Nabawi. Kemudian yang ke-8 Al-Ibanah, yang ditulis oleh Imam Ubaidullah bin Muhammad bin Battah rahimahullahu taala. Yang ke-9 At-Tauhid, ditulis oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Mandah. 10 Syarhus Sunnah, yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanain. Yang ke-11 Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, karya Imam Abu Al-Qasim Hibatullah bin Hasan Al-Lalikai rahimahullahu taala. Ini kurang lebih ada 11 ya. Ada 11 kitab yang ditulis dalam masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggunakan metode pemaparan. Nah, tidak disebutkan di situ bantahan-bantahan. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kitab-kitab ini tentu saja para penulis ya, para ulama tulis ya, menggunakan prinsip apa? Mengembalikan umat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mengikuti jejak para salafus saleh. Ya. Baik dalam metode bantahan, demikian juga yang menganut metode pemaparan, semuanya berpijak kepada prinsip ini, menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf ini kepada umat. Ya. Maka tidak ada sedikit pun di antara kitab-kitab tersebut yang mengandung unsur mengada-ngada dalam masalah agama, ya. Unsur membuat ajaran-ajaran baru dalam masalah agama ini, tidak. Mereka hanya mengembalikan, menukil, mengajak umat itu kembali ya ke pemahaman kepada akidah yang telah dianut oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak lebih dari itu. Mereka bukan gerakan pembaharuan, pembaharu Islam, ya, memperbarui Islam, mencetuskan pemikiran-pemikiran baru dalam Islam, bukan. Tapi mereka sekedar mengembalikan umat ini kepada langkah awal, jejak yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman pertama kali, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita memasuki bab yang kedua dari kitab ini, dari buku ini. Kita akan membahas tentang nama-nama lain dari salaf, nama-nama lain dari salaf atau nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuatu yang mulia biasanya memiliki banyak nama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan sebagian nama nama Allah itu innalillahi tis'atun wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengamalkan nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Ini hanya bukan penyebutan pembatasan, tapi sebagian yang disebutkan oleh Nabi, Nabi Allah itu memiliki 99 nama. Dan tentu saja nama Allah lebih daripada itu. Kemudian juga Rasulullah memiliki banyak nama. Karena Rasulullah adalah sosok yang mulia. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, dan seterusnya. Ya. Al-Quran juga memiliki banyak nama. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ya. Ada Kitabullah. Nah ini. Biasanya sesuatu yang mulia itu namanya lebih dari satu. Demikian juga akidah ini, ya, penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Salaf atau Salafiyah. Ini memiliki banyak nama. Di antara namanya yang pertama Al-Jamaah, yang kedua Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada nyebut Ahlu Sunnah wal Jamaah, hakikat mereka, hakikat Ahlu Sunnah wal Jamaah ya ini manhaj Salafus Saleh, manhajnya para sahabat, para tabi'in, ya, dan tabi'ut tabi'in. Yang ketiga Ahlul Hadis. Kemudian yang keempat ada Ahlul Athar. Al-Hadis, Ahlul Hadis, ada Ahlul Athar. Mereka yang berpegang teguh pada hadis dan juga athar-athar para sahabat. Yang kelima Jama'atul Muslimin. Yang keenam Al-Firqatun Najiyah. Yang ketujuh At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kedelapan Ahlul Ittiba'. Ahlul Ittiba', orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, sunnah di sini jangan difahami sunnah lawannya makruh atau sunnah yang masuk dalam hukum taklifi. Kalau ketika saya membahas mengatakan sunnah dalam kajian ini, kan ini kajian berkaitan dengan akidah, dengan manhaj, maka sunnah yang dimaksud sunnah secara umum, sunnah bimaknaha al-am, ya, yaitu jalan hidupnya Nabi SAW, baik berkaitan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah. Jadi as-sunnah bimakna hal'am. Karena sunnahnya ada dua maknanya, ya, ada dua sisi. Yang pertama as-sunnah bimakna al-khas, ya, sunnah dengan makna khusus, yaitu sunnah tadi lawannya makruh. Karena sunnah itu definisinya dalam ilmu usul fikih, suatu perintah, ya, suatu perintah, namun perintahnya tidak jazm, tidak ada penekanan, ya, sunnah. Kalau makruh, larangan yang tidak memiliki penekanan, ya kan, lawannya sunnah sama makruh. Ini hukum taklifi. Ini sunnah bimakna al-khas, tapi ini dimaksud sunnah yang secara makna umum, ya. Ya, sunnah yang bermakna jalan, metode beragama Rasul dan para sahabat. Ya. Nah, ini ada 9 nama untuk Ahlu Sunnah wal Jamaah atau untuk Salafiyah, ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, dahulu generasi awal, ya, para salaf saleh, generasi awal umat ini, para sahabat, mereka tidak memiliki nama-nama yang seperti ini, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah. Dan kenapa? Karena mereka, karena memang mereka belum perlu dengan penamaan-penamaan yang seperti ini. Ya. Mengingat di zaman mereka belum muncul, belum banyak muncul firqah-firqah sesat. Ataupun kalau sudah muncul seperti Khawarij, sudah muncul di zaman Nabi, cikal bakalnya di zaman sahabat mulai populer. Tapi mereka masih lemah kekuatan mereka, minoritas sekali. Gaung mereka belum terlalu terdengar. Ya, argumen mereka sangat lemah karena mereka hidup di zaman keemasan Islam. Masih banyak para sahabat murid-muridnya Rasulullah yang hidup. Nah, sehingga mereka belum perlu dengan nama-nama yang seperti ini. Ya. Baru kemudian ketika banyak muncul firqah-firqah sesat seperti yang disabdakan Nabi bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, hanya satu saja yang masuk surga. Ya. Yaitu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabatku. Ketika muncul fikor-fikor sesat ini, maka diperlukan adanya nama-nama, penamaan-penamaan, gelar-gelar untuk menamai orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran. Ya. Jadi penamaan-penamaan seperti ini adalah mimbabil maslahah. Ya. Pertimbangannya adalah maslahat, supaya orang bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Selain itu, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, nama-nama tersebut bukan suatu hal yang baru. Tapi nama-nama tersebut didasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti Al-Jama'ah. Ya, seperti Al-Jama'ah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ala inna man qablakum min ahlil kitab. Iftaraku ala thintaini wa sab'ina millatan. Wa inna hadihil millata sataftariku ala thalathin wa sab'in. Thintani wa sab'una finnar. Wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kelompok ahlul kitab, mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sungguh umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan saja yang menuju surga, yaitu al-jamaah. Nah, ini. Jadi nama Al-Jama'ah ini diambil dari hadis ini, Al-Jama'ah. Kemudian nama Salafiyah yang kedua, atau nama Ahlu Sunnah yang kedua, Jama'atul Muslimin. Nah, ini juga berdasarkan hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman, ini dasarnya juga hadis sahih. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzamu Jama'atul Muslimin wa imamahum." Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda min 'ala asli shajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik. Hendaklah anda berpegang teguh dengan jamaah, jama'atul muslimin, dan imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Lantas Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kaum muslimin ketika itu tidak memiliki jamaah, ya, tidak memiliki perkumpulan, jadi mereka itu terasingkan, dan mereka tidak memiliki imam atau pemimpin. Beliau Rasulullah SAW menjawab, jauhilah semua kelompok sesat tersebut, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan semacam itu. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Maaf, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian yang ketiga al-firqatun najiyah, yang bermakna al-golongan yang selamat. Maksudnya mereka adalah golongan yang selamat dari api neraka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan satu golongan umat Islam, satu golongan umatnya yang selamat dari neraka. Beliau bersabda, "Kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut, 72 golongan tersebut, semuanya berada di neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan, yang orang-orang yang berjalan di atasnya. Orang-orang yang beragamanya seperti beragama Rasulullah dan para sahabat, ya. Manhaj atau metode yang mereka gunakan dalam berislam adalah Islamnya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini yang selamat. Ya, satu-satunya yang selamat dari neraka. Makanya disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nama al-firqatun najiyah ini diambil dari kesimpulan, ya. Jadi nama al-firqatun najiyah ini tidak disebutkan dalam hadis, tapi ini hasil dari penyimpulan para ulama dari hadis ini. Di mana mereka adalah satu-satunya golongan yang selamat dari neraka. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, Selanjutnya sesungguhnya beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa yang selamat itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Dalam hadis yang lain beliau menjawab, kelompok yang besar, sawadul a'zam. kelompok yang besar. Dalam hadis yang lain beliau menjawab satu di dalam surga yaitu al-jamaah. Nah ini. Kemudian yang keempat, nama yang keempat at-ta'ifatul mansurah, golongan yang dapat pertolongan Allah. Ini juga didasari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlus syam fala khaira fikum." Apabila penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang akan ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka sampai tiba hari kiamat. Nah ini, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, ya, dari Qurrah bin Iyas rahimahullahu taala. Ya ini. Jadi kelompok ini akan senantiasa ditolong Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yaitu makanya disebut sebagai at-ta'ifatul mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah walaupun manusia tidak menolong mereka. Walaupun banyak orang-orang yang memusuhi dakwah ini, ya, maka Allah yang akan menolong mereka. Mereka akan senantiasa eksis, akan senantiasa ajaran mereka akan tersebar di muka bumi ini karena mendapatkan pertolongan Allah. Dan semua orang berhak mendapatkan pertolongan Allah dalam dakwahnya, asalkan konten dakwahnya adalah konten yang benar. Ya, jadi ini pertolongan Allah ini tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja, satu bangsa saja, ya, orang-orang tertentu saja, tapi tidak. Ya, bukan itu. Semua orang berhak mendapatkan pertolongan Allah dalam dakwahnya, asal isinya adalah mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat, mendakwahkan tauhid sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Nah ini. Nama yang kelima dan kesembilan, ya, sampai sembilan, ada salaf, kemudian ahlul hadis, kemudian ahlul athar, kemudian ahlus sunnah wal jamaah, yang kesembilan al-ghuraba. Al-ghuraba itu maknanya orang yang terasing. Karena orang-orang yang berpegang kepada kebenaran di akhir zaman ini semakin asing. Ya, mereka semakin terasing. Dan kita sudah merasakan, ya, di zaman saat ini kita hidup, orang yang berpegang teguh kepada agamanya disebut ekstrim, ya, orang ekstrim, dituduh macam-macam, hanya sekedar memelihara jenggot, berpakaian sesuai sunnah, tidak isbal, itu pun sudah disebut macam-macam, ya, disebut ekstrim dan sebagainya. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh Nabi bahwasanya Islam ini muncul dalam kondisi asing, akan kembali di akhir zaman dalam kondisi asing juga. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya. Maka ketika kita terasing, pede saja dengan keterasingan, asalkan kita di atas kebenaran. Ya. Tidak perlu kita terbawa arus, ya, kemudian ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya. Baik para pendengar rahimani wa rahimakumullah, nama-nama ini salaf, ahlul hadis, ahlul athar, kemudian ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba, ini adalah nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, yang mana nama-nama ini adalah nama-nama yang syar'i, sesuai dengan syariat, tidak bertentangan sama sekali, karena bertujuan untuk membedakan mana jalan yang benar, mana kelompok yang benar, dan mana kelompok yang salah. Sebagaimana kelompok-kelompok sesat juga punya nama, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Khawarij. Demikian juga kelompok kebenaran juga harus memiliki nama. Apalagi di zaman ini, ya, gelar kebenaran, ya, nama-nama kebenaran juga dipakai oleh para pembawa kesesatan. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini nama yang sangat mahal, diperbutkan oleh banyak orang. Ya, namanya bagus. Oleh karena itu perlu juga penamaan lain untuk semakin menfilter kebenaran itu. Yaitu orang-orang yang benar-benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada nama lain seperti Salaf, Salafiyah, ya, ada Ahlul Hadis, ada Ahlul Athar, dan yang nama-nama lain, ya. Nah, nama-nama ini tentu saja Para ulama menyimpulkan nama-nama tersebut tujuannya untuk memisahkan atau membedakan dari firqah-firqah sesat. Dan ini kita bisa lihat dari beberapa sisi ya. Atau kita bisa kita bisa kaji di sini ya. Beberapa sisi perbedaan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penamaan yang dipakai oleh kelompok-kelompok sesat. Perbedaan yang pertama, gelar ini mencakup seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalannya para sahabat, tidak hanya sekelompok orang saja, organisasi tertentu saja, kelompok tertentu saja. Nah, tidak. Tapi ini sifatnya universal, siapapun asalkan dia di atas manhaj yang benar, cara beragama yang benar, yaitu cara beragamanya para sahabat, maka mereka berhak mendapatkan nama-nama tersebut. Ya, tidak hanya untuk jamaah tertentu saja, jamaah pengajian tertentu saja, bukan, jamaahnya ustaz tertentu saja. Siapapun, apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, ya, ketika dia berada di atas jalan para salafus soleh, maka mereka adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, bahwasannya kelompok ini mencakup seluruh Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, dan seluruh ajarannya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah dengan nama-nama yang lain, salaf, ahlul athar dan seterusnya, konten dakwah mereka adalah mencakup seluruh Islam, ajaran Islam, mendakwakan tauhid, yang mendakwakan fikih, mendakwakan akidah, muamalah, ibadah, semuanya didakwakan. Tidak hanya mendakwakan satu masalah Islam saja, tapi menyeluruh, dakwah mereka komprehensif, menyeluruh. Ya, semuanya diajarkan kepada umat. Tentu saja ada setelah menimbang skala prioritas. Ya, yang pertama harus diprioritaskan adalah dakwah tauhid. Kemudian masalah-masalah yang lain. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, nama-nama yang digunakan oleh sunnah wal jamaah atau salafiyah dengan penamaan yang lain, ya, perbedaan yang ketiga, gelar-gelar tersebut, nama-nama tersebut berdasarkan sunnah yang sahih, hadis-hadis yang sahih, seperti yang tadi kita simak ya. Kemudian juga gelar-gelar tersebut muncul ke permukaan pada saat menghadapi kelompok-kelompok sesat. Ketika kelompok-kelompok sesat itu muncul, baru kemudian para ulama menyimpulkan nama-nama tadi untuk membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Ya. Yang keempat, ikatan wala dan baro, yaitu loyal dan tidaknya ahlu sunnah wal jamaah itu berdasarkan Islam semata, bukan yang lain. Tidak ada kepentingan politik, ya, tidak ada kepentingan duniawi, kepentingan bisnis. Loyal tidaknya murni di atas Islam. Nah, ini tidak ada kepentingan sara dan sebagainya. Ya, maksud saya tidak ada kepentingan kesukuan, ya, kesukuan, ya, kebangsaan atau kepentingan politik yang sesaat atau bisnis. Tapi semata-mata wala atau loyalitas mereka berdasarkan dasarnya Islam saja. Kepentingannya hanya untuk Islam saja. Yang kelima, gelar-gelar atau nama-nama tersebut tidak mengajak untuk fanatik kepada satu tokoh, ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, kita hanya boleh fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak boleh kepada yang lain. Adapun yang lain, perkataannya bisa ditolak, bisa diterima. Jika sesuai dengan ucapan Nabi, ajaran Nabi diterima. Jika tidak, maka ya kita tolak. Ya, dan ini di para tokoh-tokoh Islam yang mereka berada di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah, di atas kebenaran, benar-benar mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyadari itu. Mereka menyadari tidak ingin untuk difanatiki oleh masyarakat atau umat fanatik buta. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, apabila Anda mendapati ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkanlah ucapanku, ya, amalkanlah hadis tersebut. Beliau juga mengatakan in sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis itu telah sahih itulah madhabku. Nah, demikian juga para imam mazhab yang lain. Nah, ini jadi gelar-gelar ini tidak mengajak untuk ta'assub kepada kelompok tertentu, tokoh tertentu selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang keenam, penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penamaan yang lain, firqah-firqah yang lain, kelompok-kelompok yang lain adalah penamaan-penamaan ini tidak mengajak kepada perbuatan maksiat. Demikian juga tidak mengajak kepada kesesatan. Ya, kesesatan contohnya seperti ibadah-ibadah yang baru, amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun konten dakwah mereka mengajak kepada hal-hal tersebut. Sehingga ketika seorang semakin mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf ini, maka dia akan semakin bersih hatinya, semakin membenci maksiat, semakin menjauhkan diri, semakin benci dengan hal-hal ibadah-ibadah yang dibuat-buat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin muncul semangat ghirah ya untuk mengamalkan Islam yang murni sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini. Orang kalau semakin mengenal akidah yang benar ini akan semakin baik dan tentu saja semakin rahmat dengan manusia. Ya. Nah, inilah kurang lebih ada 6 ya. Perbedaan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tadi ada 9 nama ya, dengan penamaan-penamaan yang digunakan oleh kelompok-kelompok sesat. Ya. Saya ulangi tadi yang pertama, bahwasanya gelar ini mencakup seluruh kaum muslimin, tidak hanya satu bangsa ataupun suku saja. Setiap orang yang berada di atas manhaj ini, dia berhak mendapatkan gelar atau penamaan tersebut. Berhak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhak disebut Ahlul Hadis, Salaf atau Salafiyah. Yang kedua, ya, inti atau konten dakwah mereka mencakup seluruh ajaran Islam, tidak hanya satu masalah saja, tertentu saja. Tidak hanya masalah ya, misalnya tazkiyatun nufus saja atau masalah sirah saja, tidak. Ya, tapi mencakup semuanya, ya, semua ajaran Islam ya mereka dakwahkan. Yang keempat, loyalitas mereka murni di atas Islam, bukan di atas golongan ataupun kelompok ataupun tokoh tertentu. Yang kelima, mereka tidak fanatik buta, tidak, mereka tidaklah fanatik kecuali kepada satu tokoh saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak fanatik kecuali kepada Nabi, apa maksudnya? Mereka mengedepankan sabda Nabi, hadis Nabi di atas ucapan semua tokoh yang mereka kagumi. Ya, setiap ucapan tokoh yang mereka kagumi berselisih dengan sabda Nabi, maka dengan sukarela, dengan lapang dada akan mereka tinggalkan. Ini maksudnya ya, prinsip yang mereka pegang. Yang keenam, nama-nama ini murni mengajak kepada kebenaran. Ya, tidak sedikit pun ada ajakan untuk berbuat maksiat, demikian juga mengajak kepada kesesatan, yaitu hal-hal yang baru dalam agama ini. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga para pendengar sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.